نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah muliakan insyaallah. Allah tabaraka wa taala, Allah jalla wa ala acap kali menginginkan manusia selalu berada dan berdiri pada fitrah penciptaannya. Yakni Allah ciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah. Sehingga dimanapun kapanpun kewajiban kita adalah menegakkan kalimatullah ya la'uliyah, yakni la ilaha illallah. Jadi jangan sampai keadaan Allah membolak-balikkan keadaan manusia, namun akidah kita bisa berubah seperti perubahan keadaan kita, tidak bisa. Jadi Allah ciptakan manusia untuk beribadah. Oleh karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanat tamhuha wa khaliqin nas bi khulqin hasan." Melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah ini mengatakan, bertakwalah kalian di mana saja kalian berada. Karena demi Allah, di dalam surat At-Talaq ayat 4, Allah berfirman, "May yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan segala macam permasalahan dalam hidupnya mudah. Ini satu sinyal dari Allah bahwa Allah hak, janji Allah itu pasti. Tidak mungkin Allah menyelewengkan janjinya. Janji Allah, may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amri yusran. Allah pasti mudahkan semua permasalahannya. Yuridullah bikumul yusra wala yuridullah bikumul Allah. Bahwa Allah menginginkan kemudahan bukan kesulitan. Allah perintahkan manusia untuk selalu bertakwa kepada Allah. Dan sudah kita bahas sering di pertemuan ini bahwa yang namanya takwa adalah kembangnya ibadah. Kita melakukan sholat, puasa, zakat, haji, menikah, muamalah ma'annas ma'allah, birrul walidain, dan semua ibadah yang Rasul contohkan dan Allah perintahkan. Demi Allah, ujungnya hanya satu, la'allakum latakwun. Dan orang yang bertakwa adalah orang yang berilmu. Karena tidak mungkin orang bisa menggapai kenikmatan dalam ibadah kalau dia tidak berilmu. Nah, kita sudah membahas tentang masalah Ahlus Sunnah wal Jamaah sepintas di beberapa kali mukaddimah, bahwa banyak sekali manusia yang merujukan hidupnya kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, sementara dia sendiri tidak mengerti mahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang yang meminta kepada kuburan, orang yang mengadakan amalan-amalan bid'ah dan lain sebagainya, mengatakan kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal demi Allah, kalau dimaknai Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah tersebut. Yang Allah puji para sahabat. Allah katakan ke sahabat ini, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik manusia yang ukhrijat linnas, yang ditampakkan beda di hadapan manusia. Jadi ukhrijat linnas bukannya keluar, huruj apa, bukan seperti azharu linnas, ditampakkan beda karena mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini ada satu hadis yang mendukung pembahasan kita yang lalu, ya. Hadis ini mungkin di sini ada ustaz yang membahas tentang arba'in ya, hadis arba'in ya. Tetapi nanti antum ketemu dengan hadis yang ke-28 ya. Ini hadis yang ada sangkut pautan tentang pembahasan kita di pertemuan yang lalu. Hadis dari Abi Najih Irbad bin Sariyah. Ini sering dijadikan muqaddimah, muqaddimah pada setiap pembukaan ta'lim seperti ini. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu ta'ala qala wa'azna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'izatan wajidat minhal qulub wa dharafat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha ma'izatu muwaddi' fa'awsina qala usikum bitaqwallah azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum 'abdun fa innahu man ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsiran fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al mahdiyyin wa 'addu 'alayha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ini hadis yang disampaikan oleh Irbad bin Sariyah yang beliau dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di akhir hayat beliau. Makna hadis ini adalah An Abi Najih Irbad bin Sariyah, yakni dari Abu Najih yang bernama Al Irbad bin Sariyah, qala, beliau berkata, wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memberi nasihat kepada kami dengan satu nasihat yang menggetarkan hati, wajilat minhal qulub, wajilat minhal qulub. Jadi di akhir hayat Rasulullah ini, Rasulullah sempat sampaikan khutbah kepada sahabat yang disaksikan oleh salah satu orang sahabat, yakni Irbad bin Sariyah. Ini hadis ini awalnya dhaif tetapi terangkat dengan berbagai macam syawahid, maka ini dihasankan oleh Imam Tirmizi. Irbad bin Sariyah mengatakan, Rasulullah menasihati kami dengan satu nasihat yang membuat hati kami bergetar. Wa dharafat min hal uyun, dharafat min hal uyun, penuh air mata di mata kami mendengarkannya. Fakulna, maka kami berkata ke Rasulullah, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi', sepertinya nasihatmu ini ya Rasulullah nasihat perpisahan. Wadda'a yuwaddi', yakni sesuatu yang akan hilang. Haji perpisahan, haji wada', muaddi, sesuatu yang bisa membuat perpisahan. Ka'annaha mau'izatun muaddi', sepertinya nasihatmu ini nasihat perpisahan ya Rasulullah. Fa'usina, oleh karena itu wasiatkan kepada kami ya Rasulullah. Qala, maka Nabi bersabda menasihatkan para sahabat. Apa nasihat Nabi di akhir hayatnya? Usikum bitaqwallah, aku nasihatkan kalian agar selalu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tadi yang barusan kita bicarakan, ittaqillaha aisuma kunta, bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Karena demi Allah, hanya orang-orang yang bertakwa yang Allah berikan jalan keluar. Tapi orang-orang yang jauh dari yang namanya takwa, acap kali Allah berikan dinding pada setiap permasalahannya. Karena banyak sekali orang-orang yang berkata dengan hawa nafsu saat ini. Di TV kita saksikan sekian banyak orang yang mengatakan, Ustaz, ini sebelum bensin naik saja kami sudah susah untuk makan, susah untuk belanja dan lain sebagainya. Bagaimana nanti kalau bensin naik, apa yang kami makan? Ya tetaplah nasi, gak berubah yang dimakan. Cuma mungkin agak lebih susah saja. Susah menurut kasat mata manusia. Tetapi demi Allah, kalau mau kita renungkan dulu, ketika semen masih 5.000 kita gak bisa bangun rumah, sekarang 43.000 ntar-ntar renovasi gitu. Ya kita gak pernah mengerti, dari mana rezeki ini? Dulu zaman haji masih 15 juta, 10 juta, kita gak bisa berangkat haji. Sekarang di atas 3.000 dolar, kita bisa berangkat. Padahal kalau direnungkan pekerjaan kita ya gini-gini saja. Gak ada perubahannya. Kenapa? Karena memang semua permasalahan kalau dikembalikan kepada Allah, tegak sunnatullah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah gak akan pernah membebankan manusia dengan beban yang dia tidak sanggup untuk memikulnya. Pasti sanggup. Yang sudah saya bahas di sini, yang perlu digarisbawahi, Allah tidak akan pernah menguji manusia. La yukallifullah nafsan, manusia dengan ujian yang dia tidak sanggup untuk memikulnya. Selama makhluk ini memposisikan diri sebagai manusia, yakni makhluk yang tercipta untuk beribadah, yaj'alahu min amri yusran. At-Talaq ayat 4. Allah pasti berikan kemudahan pada semua permasalahan hidupnya. Jadi bukan turun ke jalan, banting-banting jerigen, belaga-belaga mati, diusung apa keranda mayat lain. Nah, sudah bukan Islam, sudah bukan Islam. Tidak seperti ini. Ya. Tiga doa yang mustajab, salah satunya doa orang yang terzolimi. Kalau kita rakyat merasa dizolimi, hati-hati mulut kita mustajab. Nabi mengatakan doakan pemimpin. Kalau pemimpin kita doakan, Allah robah hatinya, mendapatkan hidayah yang baik, jutaan manusia akan mendapatkan hidayah melalui pemimpin tersebut. Maka jutaan manusia yang dapat hidayah, pahalanya sampai ke kita. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'il. Barang siapa yang menunjukkan pada perbuatan baik, maka akan diberikan pahala seperti orang yang ditunjukkannya. Ini kalau kita enggak renungkan dengan ilmu, fatal. Padahal subhanallah, begitu banyak kesempatan kita bersyukur kepada dalam segala hal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan yang pertama, usikum bittaqwallah. Aku wasiatkan kalian agar selalu bertakwa kepada Allah. Bayangkan ini dakwah Rasulullah. Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau dakwahkan sejak perintah kum fa'anzir wa rabbaka fatahhir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahzur wa la tamnun tastakthir. Ini perintah, ya ayyuhal mudassir, hai orang yang berselimut, bangkit. Fa'anzir, berikan peringatan kepada manusia. Tujuan memperingatkan manusia agar mereka punya rasa takut kepada Allah. Dengan apa? Dengan panasnya neraka, dengan azab Allah dan lain sebagainya. Sehingga ibadah yang dia lakukan di atas rasa takut dan harap. Khaufan wa toma'an. Khauf, takut, toma', harap. Allahu Akbar, takut kita sama neraka, berharap kita masuk surga. Maka Nabi memperingatkan, tujuannya hanya satu, la'allakum tattaqun. Usikum bittaqwallah, aku wasiatkan kalian agar selalu bertakwa kepada Allah. Kemudian Nabi tekankan lagi, was-sam'i wa ta'ah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, dalam hadis lain, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasiyyun. Setelah kalian bertakwa kepada Allah, maka kalian wajib mendengar dan taat kepada pemimpin. Sekalipun seorang budak dari Habsi yang memimpin kamu, katakan sami'na wa ta'na. Karena itu pilihan kalian. Itu pilihan, pilihan masyarakat. Maka sesuatu yang dipilih wajib dipanuti selama tidak keluar dari Quran dan Sunnah. Karena la ta'ata li makhlukin bi maksiatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Al-Khaliq. Enggak serampangan kita katakan ini pemimpin kita ini belum Islam 100% saat dia masih begini-begini, berarti dia kafir lah. Dia Muslim, cuma dia belum bisa melakukan keislaman dengan sempurna. Sama seperti kita, apakah kalau misalkan pemimpin kita tidak menggunakan janggut atau tidak celana tidak isbal dan lain sebagainya, apa dia ingkar sunnah? Oh tidak. Karena memang semua penuh tahapan. Tidak bisa kita pukul rata orang yang bisa, belum bisa mempraktekkan sunnah, ahlul bid'ah, kafir lah. Tidak bisa seperti itu. Nabi mengatakan, wa in ta'ammara 'abdun, sekalipun budak yang memimpin kamu. Budak, apa kelebihan budak? Jauh ketimbang orang-orang yang merdeka. Seorang budak ilmunya jauh sekali. Sekalipun seorang budak yang memimpin kamu, jangan pernah berontak, kata Rasulullah. Katakan sam'a wa ta'a. Katakan kami mendengar, kami taat. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin. Bayangkan ini. Karena banyak orang yang mengatasnamakan ahlus sunnah wal jamaah, tetapi enggak merujuk ke hadis ini. Ini hadis yang akan menjabarkan sekian banyak permasalahan orang yang mengatakan dirinya sebagai ahlus sunnah. Dia membahas mengenai iman dan Islam, tetapi dia mengkafirkan Ali, mengkafirkan Utsman, mengkafirkan Umar ibn al-Khattab dan para sahabat lainnya. Dia membahas iman, dia membahas Islam, Tetapi mudah sekali mengkafirkan. Padahal Nabi bersabda dalam hadis lain, "Umirtu an uqatil an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Fa idza fa'alu dzalika aslamu minni dimahum wa hisabuhum 'ala Allah." Rasulullah bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Yakni mereka bersaksi la ma'budu bihaqqin illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Mereka bersaksi bahwa Allah tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan Muhammad utusannya. Berarti dia beriman. Yuqimus shalah, dia dirikan salat. Wa yu'tuz zakah, dia keluarkan zakat. Apa jawab Nabi? Fa idza fa'alu dzalika aslamu minni dimahum. Kalau dia lakukan ini semua, diharamkan bagiku untuk ditumpahkan darahnya. Dibunuh tidak boleh. Tidak boleh hartanya dijarah. Tidak boleh kehormatannya diinjak-injak. Berarti ini syarat yang utama. Ini syarat yang utama, orang tersebut dalam keadaan beriman manakala dia mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan mudah terjebak di masyarakat macam-macam model nanti soalnya ini. Ada orang yang dikit-dikit mengkafirkan, mengharamkan, membid'ahkan, jangan terjebak. Ya, jangan terjebak. Karena demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan rakyat ini harus sering-sering mendoakan pemimpin. Kalau pemimpin benar, jutaan manusia benar. Tapi kalau rakyat merasa terzolimi, sedang doa orang yang terzolimi ini mustajab. Jutaan masa menghujat, menghina, kemudian menyumpah dan lain sebagainya kepada pemimpin, ya mustajab. Tidak akan pernah terselesaikan permasalahan. Tapi kalau orang yang hatinya bersih seperti orang tua ke anak. Ini kalau namanya anak yartawayal ab, kerjaannya ini main-main, bercanda, acap kali berdusta pada orang tua. Kalau orang tua yang hatinya bersih, kalau anak ini mendustakan dirinya, misalkan dikasih uang tiap bulan buat bayar sekolah, ternyata dipakai buat main PS gitu. Kesel, terzolimi ini orang tua. Tetapi yang keluar dari lisannya, ya Allah, berikan hidayah kepada anak hamba, ya Allah. Mudahkan semua urusannya, balikan hatinya, ya Allah, pada jalan yang benar. Tapi kalau dia gak berilmu, yang ada sumpah serapa dari lisannya. Oh, dia hujat habis ini anak. Dan doanya mustajab. Kenapa? Dia posisi sebagai orang tua dan dia terzalimi. Kuat sekali. Maka kalau enggak dikritisi fatal, rakyat pun seperti itu. Mereka merasa terzalimi karena amanat pemerintah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi yang mulia adalah kita mendoakan. Kita mendoakan. Insyaallah apabila manusia mendoakan manusia lainnya, malaikat pun akan beristighfar pada dirinya. Kemudian Nabi mengatakan, "Fa innahu may ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsiran." Ini sering diucapkan di awal mukaddimah. Bahwa sesungguhnya barang siapa ya'is minkum, man ya'is minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsiran. Barang siapa yang hidup setelahku nanti, kata Rasulullah, fa sayara ikhtilafan katsiran, akan bertemu perbedaan yang banyak. Perbedaan yang banyak. Tetapi di sini bahasa Nabi fasayaro, akan melihat perbedaan, bukan melakukan perbedaan. Karena nanti ada hadis yang mungkar, hadis yang tidak ada asal usulnya sama sekali, dirujukan ke Rasulullah. Ada dalam kitab Ihya Ulumuddin, tersebar di berbagai macam universitas di negeri kita, yakni ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan ikhtilaf pada umatku ini rahmat katanya. Lah, kalau perbedaan rahmat berarti persatuan adalah bencana, musibah. Ini satu hal yang tidak mungkin. Allah perintahkan wa'tasimu bihablillah wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian dengan tali Allah, jangan berpisah. Karena kalau dimaknai ikhtilaf adalah rahmat, ada miskin berarti persatuan. Ada satu hal yang salah. Nabi mengatakan fasayara ikhtilafan, akan melihat perbedaan. Orang melihat ada dua kemungkinan, ima dia nimbrung, ima dia tinggalkan. Ini masih hal sama seperti hadis yang menerangkan tentang sholat tarawih 23 di zaman Umar. Di zaman Umar, Umarnya belum tentu melakukan, gitu loh. Di zaman Umar, maka nggak bisa dirujukan kepada zaman tersebut. Tidak bisa. Benar kalau dikatakan khairul qurun qarni, sebaik-baik zaman pada zamanku ini. Lah, itu bukan hadis dari Rasulullah. Tapi khairu ummati qarni, khairu nasi qarni, sebaik-baik manusia yang ada pada zamanku dan setelahnya dan setelahnya. Manusia, bukan zamannya. Maka enggak bisa dirujukan kepada zaman karena ibadah sesuai dengan contoh. Nabi mengatakan, "Fa'alaikum bisunnati." Fasayara ikhtilafan katsiran 'alaikum bisunnati. Kalian akan bertemu dengan ikhtilaf yang banyak. 'Alaikum bisunnati. Kembalilah ke sunnahku, kata Rasulullah. Ini solusi, sudah solusi. Karena apa yang beliau tidak ajarkan, semua beliau ajarkan. Bahkan sampai cara menjadi seorang, menjadi rakyat, menjadi makmum pun dikatakan oleh Rasulullah, wa in ta'ammara abadan habasiyan, sekalipun budak habsi yang memimpin kamu, katakan sam'an wa ta'an. Karena pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya pandai, yang diangkat orang pandai. Kalau rakyatnya bodoh, yang diangkat orang bodoh. Kemudian Nabi mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al-mahdiyin. Maka hendaklah kalian kembali ke sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasidin, yakni para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Perhatikan bagaimana sirah beliau. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq memimpin para sahabat, memimpin umat saat itu, digantikan oleh ulama, oleh khalifah Umar ibn Khattab, yang bagaimana melihat sepak terjang beliau yang nyata-nyata sekali. Beliau copot, pertama kali beliau menjadi khalifah, beliau copot posisi Khalid bin Walid sebagai panglima. Padahal Khalid bin Walid, Allah puji, saifullah, pedang Allah ini, tetapi sama Umar dicopot. Kenapa? Umar melihat perbuatan syirik masyarakat menuhankan Khalid. Kebanyakan dari mereka mengatakan, ada Khalid, ada kemenangan. Sehingga pertama yang Umar lakukan, copot Khalid karena tersebar perbuatan syirik. Ini sebenarnya contoh seperti ini bisa diambil pelajaran buat para pemimpin. Ima pemimpin rumah tangga, ima dirinya, ima pemimpin satu perusahaan dan lain sebagainya. Yang perlu di pertama kali dilakukan adalah menghindari perbuatan syirik. Bagaimana caranya? Tegakkan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana supaya orang-orang ini kalau waktunya sholat, ya sholat, tidak ada aktivitas kecuali memenuhi panggilan panggilan Allah. Asyirku billah dijauhkan. Jangan sampai terjebak malah dia tukar waktu sholat untuk kerja dan lain sebagainya. Ini perlu direnungkan. Jadi dimanapun, kapanpun yang perlu ditegakkan tadi, jauhkan perbuatan syirik. Addu 'alaiha bin nawajis. Sinyal Nabi di sini mengatakan, kalau engkau sudah mengikuti sunnahku dan sunnah para sahabatku, addu 'alaiha bin nawajis, gigitlah hukum dengan gigi geraham. Padahal di sini Nabi enggak menjabarkan orang yang memegang sunnah akan dihujat, difitnah lah. Nabi hanya mengatakan addu 'alaikum bin nawajis. Berarti sunnah ini harus dipegang erat-erat. Karena orang yang berpegang dengan sunnah ini pasti dapat ujian, pasti akan terus dihardik, difitnah dan lain sebagainya. Rasul mengatakan Abdu Aliha bin Nawajis, gigit ini hukum dengan gigi geraham. Amsal Abdu Aliha bin Nawajis ini, gigi geraham ini, kalau zaman dahulu kalau orang sedang mau potong-potong kakinya atau mungkin dijahit dan lain, cukup menggigit batang kayu. Ya, ini penderitaan yang teramat sangat, maksud Rasulullah. Addu 'alaiha bin nawajis. Kita sudah minyak susah, ini naik, itu naik, seluruh masyarakat turun ke jalan. Kalau kita enggak turun kan kita dihardik, dimusuhin udah pasti kan. Tetapi kalau memang itu enggak ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak ada contohnya pun, maka katakanlah. Katakan tidak. Karena memang resikonya fatal. Baik, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kemudian Nabi nasihatkan, dan jauhkan dirimu dari segala sesuatu yang baru. Yakni pola pikir yang non Islami. Kalau Quran dan Sunnah saja kita belum paham, jangan tambah pemikiran dari Barat dengan mengatasnamakan, ah saya kan ambil baiknya saja Ustaz untuk pelajaran. Sementara yang hak belum kita pahamin, sudah menerima pendapat dari yang non-Islam. Salah satu hal yang menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam ada dalam 10 syarat 10 sebab yang mengeluarkan orang dari Islam. Salah satunya ketika orang tersebut mengakui ada hukum yang lebih baik dari hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berfirman, la yu'minu ahadukum hatta taba'an limajid. La yu'minu ahadukum hatta akuna hawahu taba'an limajidtu bihi. Tidak beriman, tidak sempurna iman seseorang sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nabi tegaskan di akhir hayatnya ini, jangan pernah kalian mendekati sesuatu yang baru dalam hal keagamaan, beragama dengan menggunakan perasaan, hingga jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kalau kita ngomong Islam yang sebenarnya, kita ngomong-ngomong dasar. Kalau dasarnya sudah enggak bagus, contoh rumah tangga saja. Kalau dari pertama si perempuan salah pilih laki, laki salah pilih perempuan, sunnah susah masuk rumah. Banyak perempuan mengeluh, "Ustaz, dulu ketika saya belum pakai jilbab, rambut saya ini warna-warni, baju saya seksi, saya sering bercanda, wangi kalau keluar rumah. Suami saya anteng di rumah. Teman-teman pun banyak kumpul. Ketika saya berubah, sudah mulai pakai jilbab, enggak suka pakai minyak wangi keluar rumah, taat, jarang nonton TV. Perubahan saya ini enggak ditengok, Ustaz, malah suami saya kawin lagi." Atau mungkin ketika laki-laki mulai menggunakan janggut, celana di atas mata kaki, ribut sama si istri. "Kenapa? Istri saya enggak suka, Ustaz, saya begini." Sunnah susah masuk. Sunnah susah masuk. Kenapa? Karena memang basically-nya sudah salah. Dari awal-awalnya dahulu sudah salah memilih. Dia enggak cenderung untuk menonjol kepada hal keagamaan. Padahal Nabi mengatakan, "Fazbar bizatiddin taribat yadak." Beruntunglah orang yang mendahulukan agama. Maka ketika ada perubahan dalam keislaman yang benar, didukung. Ini banyak sekali perempuan yang sudah berubah jadi orang baik, pakai jilbab, malah lakinya enggak senang. Karena lebih senang melihat istrinya ini dandan, rambut dibuka, diwarna-warnain, dipertontonkan di hadapan teman dan lain sebagainya. Ketika dia mengarah pada perbuatan baik, malah jadi keributan. Suaminya pun begitu. Karena memang dari awal sudah salah. Mau mempraktikkan sunnah susah benar. Sudah ikut kajian sekian lama tapi sudah berubah. Kenapa? Istri saya enggak kasih, Ustaz. Ya subhanallah. Lan yasluh lirajulin idza amara imra'atan. Nabi bersabda, tidak akan pernah terselesaikan masalah seorang laki-laki. Jadi Allah akan terus uji rumah tangganya, uji kehidupannya. Wa in ta'ammara. Ya, seandainya lan yasluh lirajulin idza amara imra'atan. Tidak akan pernah terselesaikan permasalahan seorang laki-laki kalau dipimpin oleh wanita. Nah, makanya sampai kapan juga tidak ada pemimpin wanita, ya. Jadi jangan sampai kita cari-cari dalil, lo enggak boleh ini. Rumah tangga saja kalau dipimpin sama wanita, masalah akan terus, tidak akan pernah ada hilang-hilangnya. Karena Rasulullah sudah mengingatkan, ar-rijalu qawwamuna 'alan, laki-laki lebih mampu ketimbang wanita, ya. Tetapi bukan berarti kita enggak menerima nasihat wanita. Karena demi Allah, terkadang suksesnya seorang laki-laki karena bisikan wanita yang salehah. Ya, karena memang perempuan lebih tenang dalam berpikir, tidak seperti sibuknya laki-laki. Mungkin bisa diberikan tukar pikiran dan lain sebagainya. Hunna libasun lakum wa antum libasun lakum. Mereka pakaian laki-laki, laki-laki pun pakaian mereka. Tapi tetap keputusan di tangan laki-laki. Bahkan disunahkan memberikan nama pun haknya bapak, bukan ibu. Gitu loh. Jadi kalau mau nama anak ini berkah, ya bapaknya memberi nama, bukan ibunya. Udah terserah mama saja lah. Lain juga bisa. Bagaimana mau rumah tangga ini berjalan benar kalau dibawa pemimpin seorang wanita? Lah, tidak boleh. Maka suges buat kita orang laki, wajib berilmu, wajib menjadi imam. Kalau imam banyak salah, yang pegal makmum. Kita imam, kalau kita banyak salah, kita gak ngerti agama, makmum kita siapa? Istri sama anak tinggal, subhanallah, laki kita ya Allah, subhanallah. Persis kayak orang sholat denger imam salah. Subhanallah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Maka Nabi mengingatkan, jauhkan dirimu dari segala sesuatu yang baru, bahwa sesungguhnya pada sesuatu yang baru tersebut dikatakan bid'ah, dan semua bid'ah adalah kesesatan. Ada satu bahasa, ini kalau bahasa Indonesia memang kalau dipahami agak sedikit pedes, tapi gak ada bahasa lain selain bahasa ini. Setiap bid'ah adalah maksiat, tapi tidak setiap maksiat adalah bid'ah. Paham ya? Setiap bid'ah adalah maksiat, tapi tidak setiap maksiat adalah bid'ah. Contohnya, zina maksiat bukan? Bid'ah bukan? Bukan. Bagaimana dengan Isra Mi'raj, Maulid dan lain sebagainya? Bid'ah bukan? Maka dikatakan, ini kalau kita enggak bisa menyampaikan di masyarakat akan terjadi keributan gitu loh. Karena memang kasus dibahasa. Tapi menegakkan yang hak semua penuh tahapan. Namun begitu Rasulullah mengatakan usikum bitaqwallah tadi. Adanya tahapan. Bertakwa kepada Allah dalam keadaan apapun, dimanapun juga. Janji Allah dalam surat At-Talaq ayat 4 tersebut, yaj'alahu min amrihi yusra. Ya, wallahu a'lam bissawab. Mumpung masih ada aktivitas yang lain, tapi sejam satu lewat. Silakan kalau ada pertanyaan. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada kaidah yang menyatakan meninggalkan perintah itu jelas dibanding melaksanakan larangan. Itu apa juga berlaku untuk syirik? Sedangkan yang kita pahami adalah syirik adalah dosa yang berdosa. Meninggalkan mana? Meninggalkan perintah utama daripada melaksanakan larangan. Oh, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalah. Seperti kita sholat ada ular gitu kan, ularnya disingkirkan baru sholatnya gitu. Maksudnya bahwa meninggalkan sholat segala macam itu ya kita pasti dosa yang lebih besar daripada kita melaksanakan zina, melakukan satu meninggalkan satu hal kewajiban. Meninggalkan satu kewajiban lebih berat ketimbang melaksanakan larangan. Ya jelaslah dikedepankan sekali bahwa orang yang sudah tahu hukum kewajiban berarti dia berilmu. Orang yang berilmu pasti diberikan dosa kalau dia tinggalkan pengetahuannya tentang sholat, tentang zakat, puasa dan haji. Sedangkan si pelaku maksiat belum tentu dia berilmu. Belum tentu berilmu. Karena tidak mungkin la yazni zani hina zani wa huwa mu'min, kata Rasulullah. Tidak mungkin orang yang berzina dalam keadaan berzina dia beriman. Karena memang ketika orang melakukan maksiat, ini iman keluar dari kepala, kata Rasulullah. Persis seperti awan hitam di atas kepala. Karena iman tidak mau menjadi saksi perbuatan maksiat seseorang. Dan setiap orang yang melakukan maksiat masih ada dua kemungkinan. Berilmu kah atau tidak. Tapi kalau orang yang sudah mengerti kewajiban kemudian dia tinggalkan, sudah pasti perbuatan tersebut mutlak dosa. Jadi seperti itu mafhum. Ya. Jadi orang yang sudah tahu hukum kewajiban ini jauh lebih besar dosanya. Karena dia sudah tahu hukum, dia tinggalkan ketimbang si pelaku maksiat. Gitulah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, aku lebih suka kepada orang yang melakukan maksiat ketimbang dia melakukan bid'ah. Ahlul bid'ah, kata Imam Syafi'i. Kenapa? Kalau dia ahlul bid'ah, dia akan menentang. Tapi orang yang melakukan maksiat, kalau dinasihatin dia akan taubat. Gitulah. Kalau bid'ah pasti akan menentang. Coba antum bilang, kalau orang lagi zikir bersama nangis ini bid'ah, mengeluarkan dalil dia. Oh, Rasulullah pun begini, gini, gini. Tapi kalau orang berzina, sekali lagi kamu berzina, saya tangkap, saya gebukin, takut besok dia berzina. Sudah jelas, segitulah. Nah, ini yang dikatakan bahwa dosa orang yang meninggalkan kewajiban jauh lebih besar ketimbang orang yang melakukan maksiat tadi. Wallahu a'lam. Nah. Ya, total yang masalah. Saya kan suka dengar di berbagai tempat ramai-ramai. Bagaimana hukumnya seseorang ulama atau ustaz yang menyampaikan tentang hadis-hadis dhaif, lalu hadis-hadis dhaif itu diamalkan oleh orang-orang awam yang mendengarkannya? Gimana tuh hukumnya? Apakah si ustaz tersebut mendapat efek dari dosa yang dilakukan oleh orang-orang awam tersebut yang mengamalkan hadis-hadis yang dhaif itu atau yang lemah? Bahkan nabi-nabi sendiri yang memberikan hukuman itu nabi sendiri dengan mengatakan man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawa maq'aduhu minan nar. Barang siapa yang berdusta, kata Rasulullah, mengatasnamakan diriku, suruh ambil bangku duduk di neraka. Ini sudah satu hal, neraka jahannam kan ya. Kemudian ada tadi yang sudah saya sampaikan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan pada perbuatan baik, maka mendapat pahala seperti si pelakunya. Kemudian kebalikannya, barang siapa yang menunjukkan pada perbuatan jahat, perbuatan dosa, kemudian orang melakukannya, dia pun mendapatkan dosa. Dikatakan seseorang anak ini durhaka, durhaka bukan karena dia durhaka sama orang tuanya, tidak. Ini anak menghina orang tua temannya, sehingga temannya pun menghina orang tuanya. Dia yang bertanggung jawab sebagai anak durhaka. Dalam Quran dikatakan bahwa wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilmin. Jangan pernah engkau hina sesembahan orang non-Islam yang agamanya bukan Islam. Fayasubbullah adwan bighairi ilmin. Karena mereka akan menghina Allah tanpa ilmu. Kalau sampai mereka menghina Allah tanpa ilmu, yang dosa kamu. Oh, kita ledekin ini gambar Yesus begini, si buta apa Siddhartha Gautama begini, ini begini begini. Sampai penganutnya ini marah, dia hina Allah, kita yang nanggung dosa. Wa iyadu billah wa na'udzu billah. Kenapa? Karena memang Islam ini tidak agama, bukan agama yang seperti itu gitu loh. Islam ini disebarkan dengan rahmat, bukan saling hujat, saling menyakiti, tapi beragama dengan dalil. Ad-dinu naqlun wa laisa aqlun. Agama ini dalil, bukan akal-akalan, gitu loh. Nah, kalau terjebak dalam permasalahan seperti itu, dalam fitnah contohnya itu, ya. Sehingga kerusakan dalam fitnah ulah orang Islam itu sendiri, karena mempertontonkan sesuatu yang tidak Islami, gitu. Oh, ngamuk-ngamuk di jalan, oh, menghujat pemerintah, dan coba. Subhanallah, kita mau menasihati orang sementara kita caci maki di jalan. Kalau kita posisinya seperti itu, padahal Islam mengatakan kalau kita pengen nasihati pemerintah, samperin, temuin, ajak empat mata, ngobrol dan lain sebagainya. Oh, susah Ustaz, enggak mungkin gini-gini. Ya karena kita pertontonkan sesuatu yang sifatnya anarkis, sehingga belum kita lakukan sudah dilarang. Gitulah. Ya jadi walhasil dampak sekarang ini karena memang pemelencengan dari sunnah tadi. Nah, insyaallah tubu ilallah taubatan nasuha. Kita taubat, kita kembali ke jalan yang benar. Bertahap insyaallah Allah bukakan berkah dari langit insyaallah. Wallahu a'lam. Lagi foto yang lain? Halas. Tapi insyaallah mudah-mudahan ini berfaedah buat anak pribadi, buat antum sekalian. Minta maaf kalau ada kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.